cucu dukun, putri dukun bayi ya. Jangan dukun santet loh, enggak boleh loh ya. Ya sudah, kita mainkan satu lagu dulu, Cerita Anak Jalanan. Bersama Romansa News. Besek Kartubi, selamat siang, thank you. Galber, nyanyi ya. Bapakku kau, ibuku seorang diri, terima kasih. Jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Terima kasih, kasih bos. Thank you. Ada nyanyi lagi ya. Bye. Selamat siang ya Mama Vera, bersama teman-teman juga semuanya selamat siang.